Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Para pendengar Radio Mutara Quran, para pendidik, para orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan pada kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama, belajar untuk mendidik anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita, yang mana itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk membahas tentang materi recovery atau perbaikan karakter, yang pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang tiga kalinya membahas masalah recovery, yang insya Allah untuk kesempatan kali ini kita membahas tentang recovery karakter bakat atau perbaikan karakter bakat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita ketahui bahwa setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kulli ya'malu 'ala sakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang akan beramal, setiap orang akan bekerja sesuai dengan bakatnya masing-masing. Maka Rob kalianlah yang lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan sakilah, jalan tabiat atau karakter masing-masing orang tersebut. Oleh karena itu, maka bisa kita katakan tidak ada manusia di bumi ini yang tidak berbakat, karena Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai bakat kepada seluruh hambanya yang lahir di muka bumi ini. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam kenyataan kita melihat bahkan pada diri kita sendiri, kadangkala masalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa bakat ini tidak tumbuh pada diri kita maupun pada orang lain, termasuk pada anak-anak kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan kepada setiap manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka konsekuensinya kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini, maka setiap manusia di muka bumi ini hendaklah dia itu berperan di dalam peradaban yang ada di muka bumi ini. Peran inilah yang didukung kuat oleh bakat yang dimiliki oleh masing-masing orang. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Rob kalian berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah inilah yang merupakan misi khusus kita sebagai hamba Allah, misi khusus yang merupakan misi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada manusia di muka bumi ini memiliki bakat yang sama. Maka setiap manusia di muka bumi ini adalah khusus. Setiap manusia di muka bumi ini adalah eksklusif, lain dari yang lain, very special, limited edition, tidak ada yang sama. Maka tidak bisa disamakan bakat ini antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun demikian kita lihat banyak sekali di antara kita yang bakatnya itu tidak tampak pada dirinya, tidak tumbuh pada dirinya. Kita bahas kira-kira apa tanda-tanda tidak tumbuhnya bakat pada diri seseorang. Yang pertama yaitu pasif, tidak banyak beraktivitas. Dia itu malas untuk beraktivitas, sehingga tampak pada dirinya tidak ada produktivitas. Kemudian yang kedua, tidak memiliki karya yang dapat disumbangkan pada peradaban ini. Itu termasuk antara lain tanda-tanda tidak tumbuhnya atau menyimpangnya karakter bakat pada diri seseorang. Kemudian berikutnya, yang ketiga, yaitu dia tidak mengenal potensi, dan dia juga tidak mengenal keterbatasan pada dirinya, sehingga dia tidak mengetahui misi hidupnya. Jadi kalau dia ditanya, panjenengan hidup untuk apa? Kadang-kadang ya sekedar hidup. Atau kemudian bisa jadi menjawab, panjenengan hidup ini untuk apa? Saya hidup di sini untuk bekal biar besok masuk ke surga. Betul. Ya, tapi kalau ditanya peran panjenengan di dunia ini sebagai apa sehingga bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang enggak bisa menjawab. Nah, ini juga termasuk tidak tumbuhnya bakat pada diri seseorang, walaupun dia termasuk orang yang ahli ibadah. Ini. Terus kemudian yang keempat, ya. Seseorang yang tidak tumbuh bakatnya pada dirinya yaitu merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk kegiatan produktif, ya. Karena merasa tidak memiliki bakat, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia bakat kepada setiap manusia. Maka kalau orang merasa tidak memiliki bakat, itu berarti salah satu penyimpangan karakter bakat pada dirinya. Berikutnya, yang ke lima, yaitu dia tidak mengakui keterbatasan dirinya, menganggap bahwa keterbatasan dirinya adalah aib, sehingga dia berusaha menutupinya agar tidak diketahui oleh orang lain. Ini. Jadi bakat itu ada bakat kekuatan dan ada bakat kelemahan, bakat yang betul-betul dia lemah di bidang itu. Nah, maka seseorang itu harus mengakui keduanya. Ini kekuatan saya, potensi saya, dan ini adalah keterbatasan saya. Namun kadangkala kita menemui seseorang itu merasa bahwa dirinya itu orang serba bisa, padahal enggak ada manusia di muka bumi ini serba bisa. Karena seseorang memiliki keterbatasan dan memiliki kelebihan. Nah, oleh karena itu apabila seseorang itu tidak mau mengakui keterbatasannya, dia meyakini bahwa keterbatasan dia itu adalah aib, kemudian berusaha untuk menutupi biar tidak diketahui orang lain, ini termasuk tidak tumbuhnya karakter pada orang tersebut, karakter bakat dalam hal ini. Kemudian selanjutnya yang keenam, yaitu seseorang yang tidak tumbuh karakter bakatnya, dia terfokus pada perbaikan keterbatasan, dia terfokus pada kelemahannya yaitu bakat yang lemah, tetapi dia tidak fokus pada kekuatan atau bakat yang dominan. Jadi dia tahu bahwa ini kekuatan saya dalam bidang bakat, kemudian ini kelemahan, tapi ternyata dia tidak fokus pada kekuatannya, dia hanya terfokus untuk memperbaiki keterbatasan-keterbatasan begitu terus. Sebagaimana pada beberapa waktu yang lalu kita bahas bahwa bakat yang dominan itu ibarat sisi tajam dari kapak, kemudian bakat yang lemah itu adalah punggungnya kapak. Maka yang kita asah, yang kita konsentrasikan adalah pada sisi tajam. Ya, maka apabila kita selalu konsentrasi, fokus memperbaiki keterbatasan kita, maka itu ibarat kita mengasah punggung kapak tersebut dan akan menghabiskan batu asah, butuh kerja keras dan hasilnya pun tidak akan maksimal. Tapi kalau kita sedikit mengasah sisi tajam kita, kekuatan kita, maka hasilnya bisa menjadi luar biasa dan maksimal. Kemudian selanjutnya yang ke-6, yang ke-7 ya, yaitu dia tidak mengenal potensi dan keterbatasan orang-orang terdekatnya. Dia tidak tahu apa sebenarnya bakat dominan istrinya. Dia tidak mengetahui apa sebenarnya kelemahan istrinya. Dia tidak mengetahui bakat anaknya, kelemahan anaknya, termasuk orang-orang yang di sekitarnya. Ini termasuk salah satu dari penyimpangan karakter bakat. Jadi mengenal bakat diri dan orang lain yang berada di sekitarnya adalah sangat penting. Terus kemudian selanjutnya, penyimpangan yang lain terhadap tumbuhnya karakter bakat ini, yaitu seseorang tidak menghargai potensi dan keterbatasan orang lain. Ya, jadi orang lain itu memiliki potensi, kita akui, dan potensi yang dimilikinya itu belum tentu sama dengan yang kita miliki. Namun kita juga memaklumi bahwa dia juga memiliki kelemahan, yang bisa jadi kelemahan dia itu kita bisa lebih di bidang itu. Maka kita menghargai apa yang dimiliki oleh orang tersebut, yaitu berupa kelebihan dan kekurangan dalam bidang bakat. Ini. Kemudian selanjutnya, kadangkala seseorang itu meremehkan bakat yang sangat sederhana. Saya terinspirasi dengan sebuah cerita. Ceritanya cerita fiktif, namun bisa kita jadikan sebagai permisalan. Jadi ada seorang nahkoda yang berlayar. Dia didampingi oleh seekor gajah, seekor harimau, seekor ayam, dan seekor tikus. Kemudian masing-masing di antara binatang tersebut dengan bangganya, si gajah mengatakan, "Aku memiliki badan yang kuat, sehingga aku bisa membantu sang nahkoda dengan tenagaku untuk mengangkat barang-barang yang berat." Tidak kalah si singa mengatakan, "Aku selalu menjaga nahkoda dari serangan para penjahat, para bajak laut, sehingga mereka ketakutan untuk menyerang kapal kita." Ayam tidak mau kalah. Ya. Kemudian ayam mengatakan, "Aku selalu memberikan telur kepada nahkoda, sehingga nahkoda bisa terpenuhi gizinya sehingga dia menjadi sehat." Tinggal satu, yaitu tikus. Tikus ditanya oleh ketiga temannya tersebut, "Apa kemampuanmu, wahai tikus?" Tikus hanya tertunduk, tidak bisa mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ketiga temannya. Ketiga temannya yang lain meremehkan bahwa tikus tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan apapun, atau bisa dikatakan tidak memiliki bakat apapun, sehingga seolah-olah tikus di situ tidak memiliki kegunaan, tidak berguna di dalam kapal tersebut. Suatu saat kapal tersebut bocor. Maka paniklah seluruh isi, seluruh penumpang yang ada di kapal tersebut. Semuanya panik. Namun apa yang dilakukan, si gajah tidak bisa melakukan, karena kebocoran itu berada di tempat yang sangat sempit, sulit sekali dijangkau oleh orang atau binatang yang memiliki badan yang besar. Akhirnya tikus mulai beraksi. Tikus mengatakan, "Mungkin inilah manfaat saya." Akhirnya tikus di sela-sela tumpukan kayu, dia menemukan bagian yang bocor tersebut, kemudian ditambahlah bagian yang bocor tersebut, sehingga seluruh penumpang yang ada di kapal itu terselamatkan. Ini adalah cerita fiktif, ya, bukan kejadian yang sebenarnya, karena binatang tidak bisa bicara. Namun antara lain bisa kita simpulkan bahwa janganlah kita meremehkan peran seseorang atau kinerja seseorang, walaupun dia itu hanya memiliki peran yang sangat sepele. Kita bayangkan sebuah rumah, ya. Sebuah rumah itu adalah sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa komponen. Ada yang bertugas sebagai pondasi, ada yang bertugas sebagai tembok, tiang, ada yang bertugas sebagai atap dan tugas-tugas yang lain. Mungkin si atap bisa mengatakan bahwa saya tanpa saya kalian akan kehujanan semua. Kemudian si tiang mengatakan, ya, kalau tanpa saya bangunannya akan roboh. Kemudian tembok mengatakan, kalau tanpa saya kalian semua yang menghuni di sini akan kedinginan. Kemudian pondasi juga mengatakan, walaupun saya tidak tampak, tapi kalian semua yang menopang adalah saya. Ya, ya ini masing-masing memiliki peran tersendiri. Namun kita lihat, misal ada sebuah komponen, ya, yang dia hanya berupa paku, paku kecil saja. Ya, paku itu tidak tampak, ya. Tidak ada orang melihat bangunan itu dari luar kelihatan pakunya, memuji pakunya, wah luar biasa pakunya. Yang dipuji itu adalah desain luarnya. Ya, mungkin orang hanya menyepelekan paku itu kecil sekali kamu. Tapi coba bayangkan seandainya semua paku di situ dicabut, maka tidak bisa menjadi sebuah bangunan di situ. Ini, jadi jangan menyepelekan sebuah bakat yang dimiliki orang lain walaupun itu tampak sepele. Hatta itu hanya sebagai ganjil pintu saja. Nah, pintu tanpa ganjil juga akan mengganggu. Bisa pintu itu terterpa angin kemudian menutup dengan keras, bisa jadi pintunya menjadi rusak. Walaupun itu hanya ganjil pintu, tapi semuanya memiliki peran. Demikian juga kita dalam bermasyarakat. Maka salinglah kita menghargai bakat yang dimiliki oleh setiap personal, ya, masing-masing memiliki peran di dalam peradaban ini. Kemudian selanjutnya yaitu contoh penyimpangan dalam karakter bakat, yaitu tidak mau bekerja sama dengan orang lain, ya, yaitu orang lain yang memiliki potensi yang berbeda dengan dirinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, kemudian manusia diberi bakat yang berbeda-beda, tidak ada yang sama, dengan tujuan antara hikmahnya adalah masing-masing manusia tersebut memiliki peran yang berbeda-beda, maka terbentuklah sebuah peradaban. Coba bayangkan kalau semuanya orang di sini jadi dokter semua, maka tidak ada yang jadi pasien. Kalau semua orang di sini menjadi guru semuanya, maka tidak ada yang jadi murid. Kalau semua orang di sini menjadi manajer semua, maka yang diatur siapa? Kalau semua menjadi petani, maka nanti siapa yang akan membeli hasil pertaniannya? Ini. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peran yang berbeda-beda, maka oleh karena itu kita harus menggali sebenarnya peran kita di bumi ini itu apa, yaitu bakat kita itu tadi. Karena seseorang akan bisa bekerja dan berperan maksimal apabila dia mengetahui bakat yang dimilikinya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang masalah bakat ini, yaitu 34 tema bakat itu, yaitu sifat bakat, itulah bakat yang terpendam pada diri kita, mari kita gali. Ini, itu adalah tadi yang disebutkan adalah contoh-contoh penyimpangan karakter bakat, tidak tumbuhnya bakat pada diri seseorang. Untuk selanjutnya, bagaimana langkah untuk memperbaiki karakter bakat yang menyimpang tersebut pada seseorang, baik pada diri kita sebagai orang tua, sebagai guru, maupun pada anak-anak kita atau pada murid-murid kita. Yang pertama, apabila kita masih bingung kalau ditanya bakat bapak apa, bakat anak bapak apa, bakatnya Kang Mas apa, tidak bisa menjawab, ya, itu pertanda bahwa memang apa sebenarnya mutiara yang ada di dalam dirinya itu tidak tampak, tidak bisa cemerlang gitu. Karena apa? Karena tertimbun, ya. Tertimbun dengan racun-racun yang menutupi bakat tersebut. Antara lain yang pertama, mari perbanyak aktivitas, itu langkah untuk mengatasi, untuk memperbanyak menemukan bakat kita. Yang pertama adalah perbanyaklah aktivitas dengan aktivitas yang beragam. Ya. Karena apa? Karena dengan beraktivitas yang beragam kita akan mengetahui mana yang kita cocok di situ, mana yang tidak cocok. Tapi kalau kita enggan beraktivitas atau aktivitasnya hanya monoton saja, hanya itu-itu saja, kemudian kita menganggap itu adalah bakat kita, padahal di situ kita tidak maksimal, ya, karena tidak mencoba aktivitas yang lain, sehingga kita tidak tahu bahwa sebenarnya bakat kita tidak di situ karena kita tidak mencoba yang lain. Maka banyak sekali para pemuda atau orang yang masih baru saja balik, dia berganti-ganti profesi, berpindah-pindah pekerjaan, itu sebenarnya adalah hal yang sangat wajar. Karena apa? Itu adalah proses untuk menemukan potensi dirinya, mana yang paling cocok buat saya. Walaupun sebenarnya itu adalah terlambat, ya, harusnya bakat itu ditemukan pada saat anak itu pada usia 10 tahun, pada saat dia kelas 4 atau 5 SD itu sudah ketemu. Karena apa? Karena sebelumnya, sejak dia mulai kelas 1 SD sampai kelas 4 atau kelas 5, itu sudah diperbanyak aktivitas dan diamati gurunya atau diamati oleh orang tuanya, sehingga ketemu bahwa bakat anak saya adalah ini, sehingga ditajamkan bakat itu, diasah mulai umur 10 tahun. Diharapkan setelah dia balik, maka sudah berperan, dia sudah ketemu bakatnya, sudah mulai start untuk berkarya. Namun kebanyakan, ya, para anak didik kita, anak-anak kita itu terlambat, ya, sampai akil balik belum menemukan bakatnya, sampai dia kuliah pun kadang-kadang masih salah jurusan. Bahkan para orang tua sekarang pun, ya, dia sudah bekerja pun ternyata masih ijazahnya tidak dipakai, waktu kuliah salah jurusan gitu. Bahkan ada orang tua pun yang baru menemukan bakatnya setelah umur kurang lebih 60 tahun, ya. Itu hal yang sangat wajar. Karena apa? Bakat itu terkait dengan ruh, ya. Di surat Al-Isra ayat 45 itu yas'alunaka 'anir ruh, gitu ya. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, ya. Maka ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh ini kecuali sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Maka bakat ini memang proses pencarian seumur hidup sebenarnya, karena ilmu tentang ini adalah sedikit diberikan kepada manusia karena ini terkait dengan ruh. Ini. Oleh karena itu mari gali terus. Selalu kita menggali, benarkah ini bakat saya? Benarkah ini misi hidup saya sebagai khalifah di muka bumi ini? Ini. Nah, maka oleh karena itu langkah selanjutnya setelah kita memperbanyak aktivitas, sudah berganti-ganti profesi, coba ini, coba itu, bermacam-macam bidang karena kita masih bingung apa bakat kita. Selanjutnya kemudian kita memetakan bakat kita setelah kita merasa semuanya sudah dicoba. Terutama 34 sifat bakat sudah kita coba semuanya. Maka kita mulai memetakan, ya, yaitu dengan menggunakan rumus 4E. Ya, 4E. Apa rumus 4E itu? Yaitu dalam bahasa Inggris itu adalah enjoy, ya, easy, excellent, dan earn. Ya, dari aktivitas yang sudah kita lakukan semuanya itu, mana yang kita itu di situ enjoy? Ya, enjoy. Kita senang sekali melakukan kegiatan tersebut, pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, easy. Mana yang paling mudah kita lakukan dari aktivitas yang sudah kita lakukan tersebut. Yang ketiga, excellent. Mana hasilnya yang bagus, yang luar biasa dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah earn. Mana yang di antara yang kita lakukan itu yang paling bermanfaat. Kalau kita mencari nafkah, maka yang paling menghasilkan mana? Ya, mana yang paling menghasilkan? Mana yang paling berguna bagi masyarakat kalau kita untuk sosial? Ini dari empat inilah kemudian kita bisa menemukan, oh ternyata bidang saya adalah di bidang untuk pertanian. Oh ternyata bidang saya adalah di bidang tending animal, yaitu untuk peternakan, ya. Oh ternyata bidang saya adalah di entrepreneur, saya senang sekali dengan bisnis penjualan. Semuanya akan ketemu di situ setelah kita melakukan aktivitas ini. Nah, setelah kita menemukan itu, ya, kemudian sebagai contoh ternyata saya adalah bidangnya di bidang penjualan, ya, 4E rumus itu masuk semua. Langkah yang ketiga untuk memperbaiki karakter itu, langkahnya adalah fokus pada kekuatan. Saya lemah di bidang administrasi, ya, tapi saya kuat di bidang menjual. Maka kita fokusnya pada bidang menjual. Ya, karena menjual itulah sisi tajam kapak kita. Sedangkan administrasi adalah sisi tumpul atau punggung kapak. Tentu saja yang kita asah itu adalah yang menjual itu, sehingga kita bisa menjadi lebih maksimal. Bagaimana dengan administrasinya? Maka sebagai langkah berikutnya adalah bekerja sama dengan orang lain. Kita minta tolong orang lain, minta tolong akuntan untuk menata administrasi perusahaan atau usaha kita, karena kita lemah di bidang tersebut. Ini, ya. Ini antara lain adalah cara memperbaiki karakter bakat, ya, yaitu fokus pada kekuatan, siasati kelemahan atau keterbatasan dengan bekerja sama dengan orang lain. Ini ya, minta tolong kepada orang lain atau menggunakan alat. Ya, kita mungkin lemah dalam menghitung, sekarang ada kalkulator. Ya, ada komputer untuk menyusun pembukuan dan sebagainya. Kemudian langkah yang keempat, setelah kita merasa menemukan, ya, inilah bakat saya. Selanjutnya evaluasi. Ya, benarkah ini yang betul-betul merupakan bidang yang saya sukai? Benarkah ini bidang yang saya mudah melakukan di situ? Benarkah ini hasilnya luar biasa bagus? Benarkah ini menghasilkan? Kemudian kita koreksi, adakah yang lain selain ini? Ternyata setelah kita coba semuanya, ternyata tetap itu, ya, yang betul-betul merupakan bidang kita, ya sudah, akhirnya kuatkan lagi bidang tersebut. Ya, sebagai contoh tadi, ternyata di bidang penjualan ada lagi di bidang lain yang lebih enjoy lagi dia itu, dan lebih excellent lagi, lebih easy lagi, ya, dan lebih menghasilkan lagi. Sebagai contoh, misal di bidang pendidikan, sebagai contoh, ternyata saya di bidang pendidikan lebih luar biasa lagi, lebih enjoy lagi, walaupun mungkin dari sisi material penghasilan uang hasilnya sedikit, tapi manfaatnya untuk masyarakat, ya, manfaatnya untuk umat ini lebih besar dibandingkan dia terjun di bidang penjualan. Maka bisa jadi kita lambat laun penjualan itu kita merger, ya, kita kolaborasikan dengan pendidikan. Bagaimana biar penjualan ini bisa terkait dengan pendidikan? Nah, ini, jadi jangan terburu-buru setelah kita mengevaluasi ternyata ini bukan bakat terus loncat begitu saja, ya, itu dikhawatirkan nanti loncatnya malah tidak sampai di seberang, malah jatuh di tengah kali. Ini, itu repotnya seperti itu. Maka kita perlu pertimbangan yang matang, ya, untuk meloncat itu. Jangan buru-buru merasa tidak bakat kemudian begitu saja ditinggalkan. Karena apa? Di situ ada unsur-unsur yang walaupun kita merasa tidak bakat, ada unsur yang merupakan bakat kita. Ini. Sebagai contoh, seorang yang belajar di bidang teknik, ternyata dia merasa tidak bakat, ternyata dia merasa bakatnya menjual. Bukan terus akhirnya teknik ditinggalkan kemudian dia menjual benda lain yang bukan teknik. Maka bisa jadi tetaplah, ya, dia di teknik tapi teknik di bidang penjualan, yaitu menjual barang-barang yang berkaitan dengan teknik. Maka salah jurusan dia tidak ditinggalkan, antara lain seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu setelah dikuatkan, ya, dan yakin akhirnya betul di situ, akhirnya kemudian kita mulai melakukan kegiatan yang produktif. Nah, disinilah peran kita pada peradaban ini semaksimal mungkin kita gunakan waktu itu untuk berperan dalam peradaban ini. Kita gunakan semaksimal mungkin bakat kita, ya, dan inilah misi khusus kita. Inilah yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud dengan kemewahan yang sebenarnya, yaitu seseorang bekerja, seseorang berkarya yang cocok dengan bakatnya. Itulah yang dimaksud dengan kemewahan. Ini. Jadi kemewahan itu bukanlah dari gemerlapnya, kemewahan dari harta, namun ternyata mewah itu adalah berada di hati masing-masing. Inilah mewah keduniaan. Dan kemudian apabila peran kita itu didasari dengan rasa yang ikhlas, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan walaupun seolah-olah kita melakukan itu adalah bersenang-senang, namun itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah merupakan jalan kita, misi khusus kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang recovery karakter bakat, ya, pada pertemuan yang ketiga ini, ya, insya Allah ini adalah pertemuan terakhir, ya, pembahasan terakhir untuk recovery. Ya, untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita sudah membahas materi yang lain. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada operator. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallah khairan atas penjelasan materinya tadi mengenai recovery perbaikan karakter, dalam hal ini karakter bakat. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami persilakan selanjutnya bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran yang ingin bertanya secara langsung kepada Al Ustadz. Anda dapat bertanya melalui line telepon 0821 3645 6545 atau melalui pesan singkat, SMS atau WhatsApp ke nomor 0895-3990-3417. Dan baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan masih seputar atau berhubungan dengan pertemuan kita di materi di pekan yang lalu Ustadz. Datangnya dari Bapak Yuli di Tlogomulyo. Beliau bertanya, yang intinya ada anak usia 5 tahun itu sudah sangat tahu Ustadz kalau sholat itu adalah hal yang menarik bagi anak tersebut, karena semua orang dewasa adalah diam ketika sholat, sedangkan waktu itu adalah kesempatan bermain baginya Ustadz. Akan tetapi para orang tua sudah menegur atau memberi peringatan agar anak itu bisa tenang Ustadz, dan ditegur atau diperingatkan secara berulang-ulang secara lembut dan terus menerus Ustaz. Namun anak-anak tersebut tetap saja memanfaatkan hal-hal yang terjadi di masjid dengan ketenangan tersebut untuk bermain-main. Bagaimana Ustaz caranya Ustaz ke depan untuk menegur atau memperingatkan anak tersebut Ustaz? Ya. Jadi dari Bapak Yuli yang di Sendang Mulyo, Tlogomulyo, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita, terutama yang masih kecil-kecil, untuk mengajari mereka tentang sholat, sehingga mereka kelak menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Jadi untuk anak yang masih di bawah 7 tahun ya, 7 tahun itu adalah masa di mana anak mulai diajarkan sholat, mulai diajarkan tentang bagaimana cara sholat. Namun sebelum 7 tahun pembelajaran sholat tetap dilakukan kepada anak, tapi dengan konsentrasi pada penumbuhan cinta sholat terlebih dahulu. Maka bisa dikatakan bahwa anak yang masih umur 5 tahun apabila dia sholat kemudian dia bermain-main itu hal yang sangat wajar, karena pada saat umur itu anak belum waktunya untuk dituntut untuk tertib, karena belum ada beban moral ya. Belum ada beban adab pada anak tersebut yang masih di bawah 7 tahun. Maka tidak mengapa ya, tidak mengapa apabila dia itu bermain-main ketika orang-orang yang dewasa sedang sholat berjamaah. Namun dengan catatan, apabila ternyata ramainya itu mengganggu, itu ada dua solusi. Yang pertama yaitu dibuatkan tempat bermain di sudut masjid yang kira-kira mereka pada saat bermain itu tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Kalau dalam bahasa itu disebut dengan kid corner. Ada sebagian masjid ya, terutama di Timur Tengah ya, itu di depan ya, di serambi depan ya, itu dibuatkan di pojok itu tempat bermain anak-anak, sehingga mereka tuh senang ke masjid ya, karena apa, ingin bermain. Dengan tujuan apa? Yaitu menumbuhkan pada anak-anak tersebut ternyata masjid itu mengasihkan bagi mereka, menumbuhkan cinta masjid dan cinta sholat. Itu yang ditargetkan pada anak usia di bawah 7 tahun. Itu solusi yang pertama, yaitu dibuatkan tempat bermain khusus di masjid. Karena apa? Mereka walaupun sudah dinasihati berkali-kali untuk tertib dan sebagainya, karena mereka masih anak-anak dan tidak mau, maka tidak boleh dipaksakan. Kita boleh memaksakan anak itu pada saat umur 10 tahun ya, bahkan boleh dipukul, itu solusi terakhir. Maka kalau masih di bawah 7 tahun belum boleh ada paksaan, bahkan pukulan pun apalagi, itu sangat tidak boleh. Itu solusi pertama, yaitu dibuatkan tempat bermain atau kid corner bagi mereka, sehingga mereka bersemangat sekali datang ke masjid. Nah, ini. Jadi jangan sampai mereka dilukai hatinya dengan dibentak, dimarahi, itu akan membuat mereka benci terhadap masjid. Nah, ini. Sehingga mereka dikhawatirkan tidak suka ya dengan sholat, sehingga pada saat 7 tahun sulit sekali untuk diajari sholat itu. Tapi kalau mereka sudah terpuaskan egonya, mereka bermain-main di masjid dengan puas, insya Allah ta'ala nanti bertambahnya umur, karena setiap anak memiliki karakter perkembangan, sehingga pada saat 7 tahun diharapkan sudah puas bermain, dia sudah siap ya, karena cinta sholat dia mesti ingin ya, karena 7 tahun itu mulai tamyiz ya, pikirannya mulai tumbuh ya, otaknya mulai berkembang, sehingga ada perasaan dia ingin mempelajari bagaimana sih caranya sholat. Maka waktu itulah dia akan mudah untuk diajari sholat. Ini. Kemudian solusi yang kedua yaitu terlebih dahulu di rumah dulu nggak apa-apa anak-anak itu, bersama ibunya di rumah, ya, sampai dia merasa tenang pada saat di masjid sehingga tidak mengganggu orang yang dewasa. Dah di rumah enggak apa-apa, ya. Sesekali diajak ke masjid, ya, tapi dengan diingatkan, ya, nanti di masjid untuk sholat, ya, tidak boleh mengganggu orang lain, tapi tidak dengan paksaan, dengan menakut-nakuti, ya, atau intimidasi, atau mungkin dengan cara diiming-imingi hadiah, tidak masalah, ya. Ya, karena apa, masa-masa 0 sampai 7 tahun itu adalah masa-masa penumbuhan karakter iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan karakter iman orang-orang yang belum masuk Islam, ada yang diberi hadiah, diberi kambing satu lembah sehingga mereka masuk Islam. Ternyata dia ketua suku dan akhirnya kaumnya masuk Islam semuanya. Ya. Jadi pada saat penumbuhan karakter iman itu dengan hadiah tidak masalah, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya beri hadiah, ya, nanti bapak beri hadiah atau abi beri hadiah, tapi nanti sholatnya tenang. Hadiahnya tidak perlu mewah-mewah, ya, karena anak itu sebenarnya tidak menuntut kemewahan hadiah, ya. Sebenarnya hanya perhatian saja itu yang dibutuhkan oleh anak. Itu solusinya seperti itu, insyaallah taala. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ustaz, sepertinya yang nomor 3 lebih realistis, Ustaz. Yeah. Masih bersama ibunya di rumah, Ustaz. Yeah. Sedangkan sekarang, Ustaz, di zaman ini, Ustaz, banyak orang tua atau ayah tidak mengajak anaknya ke masjid atau bahkan tidak ke masjid, Ustaz. Sedangkan anaknya berangkat ke masjid sendiri. Manakah yang lebih baik, Ustaz? Anaknya tetap belajar sholat di masjid sendiri tanpa bapaknya yang tidak sholat, ataukah anaknya juga ikut di rumah saja, Ustaz? Ya, jadi pendidikan yang terbaik itu adalah teladan. Ya. Maka kalau kita ingin mengajarkan anak kita sholat, ya, orang tua harus sholat terlebih dahulu, ya, berangkat dulu ke masjid, itu lebih afdol, ya. Karena apa? Kesan pada diri anak bahwa ternyata orang tua saya adalah ahli sholat, itu lebih bagus, ya, daripada kemudian anak itu diajari orang lain, kemudian melihat orang tuanya tidak pergi ke masjid, itu justru akan merusak apa namanya pendidikan anak tersebut. Karena apa? Inti pendidikan itu adalah kepada keteladanan. Jadi intinya memang sebelum mendidik anak, maka orang tua harus mendidik dirinya sendiri dulu. Di surat At-Tahrim ayat 6 itu disebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diri sendiri dulu yang dididik, setelah itu kemudian baru keluarganya. Oleh karena itu memang afdolnya adalah orang tuanya yang berangkat ke masjid terlebih dahulu, walaupun anaknya mungkin masih dididik di rumah. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya, masih datangnya dari Pak Yuli. Ini pertanyaan kedua, dan entah mengapa di malam hari ini pertanyaannya panjang-panjang, Ustaz. Kami bacakan pelan-pelan, Ustaz. Ustaz, manakah yang lebih utama menurut syariat? Minat bakat atau menjadi yang dibutuhkan oleh umat? Seperti halnya kisah Imam Syafi'i rahimahullah, mempunyai minat dan bakat pada sastra dan memanah, akan tetapi gurunya menganjurkan ia agar menekuni bidang fikih karena saat itu yang dibutuhkan oleh umat adalah fikih. Seperti halnya kondisi yang sekarang, Ustaz. Yang dibutuhkan saat ini adalah banyak perempuan yang menggeluti atau berprofesi dalam bidang kandungan, Ustaz. Tetapi sangat sedikit minat para perempuan di zaman sekarang untuk menggeluti bidang kandungan tersebut, Ustaz. Bagaimana sebetulnya kemampuan manusia dalam beradaptasi untuk menjadi orang yang bermanfaat, walaupun sebelumnya dia berminat dan berbakat di bidang yang lain? Baik, silakan, Ustaz. Ya. Jadi yang dipilih itu bakat, sedangkan di sisi lain umat itu membutuhkan ternyata bidang yang kita sebenarnya kurang begitu berbakat. Nah, sebagai contoh Imam Syafi'i, beliau dalam olahraga memanah itu juga terampil, namun ternyata beliau lebih menggeluti di bidang diniyah, ya, terutama dalam bidang fikih. Kalau kita lihat, ya, dari beliau Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau memang di antara memanah dengan pelajaran diniyah itu dari kecilnya beliau bisa dilihat, ya, umur 7 tahun beliau sudah bisa menghafal Al-Qur'an. Itu jelas bahwa bakat yang berdominan pada beliau itu adalah dalam bidang Muhyiddin dalam bidang akademis kalau kita sebut ya. Beliau termasuk orang yang cerdas ya, pemahamannya bagus, maka yang paling tepat untuk beliau adalah di bidang diniyah, dan kebetulan pada saat itu adalah betul-betul dibutuhkan oleh umat. Akhirnya beliau memilih dan disarankan oleh gurunya untuk di bidang tersebut. Itu berarti memang menunjukkan beliau memang lebih berbakat di bidang itu. Karena apa? Karena di bidang manapun dalam kaitannya untuk penjagaan keamanan pada saat berjian dan sebagainya diperlukan juga. Maka bisa jadi nanti di bidang memanah itu diserahkan pada ahlinya di bidang tersebut oleh orang lain. Ya, orang lain mungkin lebih berbakat di bidang memanah tersebut. Kemudian kenyataan sekarang ini kita masih kesulitan sekali terutama mencari dokter-dokter yang spesialis di bidang kandungan yang akhwat atau putri. Dan bukan berarti bahwa sekarang ini kaum muslimah itu tidak berminat di bidang tersebut ya. Banyak sekali yang berminat, hanya saja mungkin jalur untuk menuju tersebut masih sulit untuk zaman sekarang ini dan berat. Nah, maka apabila setiap orang itu ya, terutama dalam hal ini muslimah kaitannya dengan masalah kandungan, dan ternyata dia mengetahui betul bahwa itulah bidang bakatnya ya, kemudian dia bersungguh-sungguh ya, kemudian dia bersungguh-sungguh ya, itu insya Allah Ta'ala Allah SWT akan memudahkan. Karena apa? Bakat itu menuntut ya. Bakat itu menuntut. Akhirnya dengan tuntutan itu menghadapi kesulitan sesulit apapun, karena ada tuntutan dalam dirinya dan itu harus tumpah, akhirnya kesulitan itu bisa diatasi dan cita-cita yang terkait dengan bakat itu insya Allah akan tercapai. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan masalah minat dan tidak minat, tapi apa, kebanyakan kaum muslimin sekarang itu tidak tahu sebenarnya bakatnya apa itu loh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan zaman ini ya, itu juga Allah Subhanahu wa taala sudah membekali setiap personal, setiap insan yang hidup di zaman ini itu sudah memiliki peran-peran yang cocok sesuai dengan zaman mereka hidup itu. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Cuma karena kita tidak mengenal sebenarnya peran kita apa di situ, sehingga ada peran-peran yang kosong ya. Ada peran-peran yang kosong, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menugaskan ya, sudah memberikan bekal kepada setiap orang tersebut untuk menduduki peran tersebut. Karena mungkin itu tadi ya, masing-masing orang tidak berusaha untuk mengenal dirinya, untuk menggali bakatnya, sehingga tidak tahu ya, sehingga tempat tersebut menjadi kosong, tidak ada yang berperan di bidang itu. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Yuli tadi yang bertanya dari Tlogomulyo. Baik, silakan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran yang ingin bertanya di belakang Pak Yuli, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat, SMS atau WhatsApp ke nomor 0895-3990-30417. Masih kami buka kesempatan hingga 15 menit ke depan. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Datangnya dari Bapak atau Mas Usman di Kaligawi. Beliau bertanya, Ustadz, mau tanya bagaimana caranya merecovery anak yang kami sendiri sebagai orang tuanya belum di recovery. Kami baru saja ngaji atau hijrah Ustadz. Bagaimana Ustadz, apakah terlambat atau bagaimana Ustadz? Ya, dari Bapak Usman yang ada di Kaligawi, bagaimana merecovery anak sedangkan orang tua recovery-nya juga belum selesai. Jadi kalau kita merasa bahwa perlu adanya perbaikan dalam pendidikan anak kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita memperbaiki diri sendiri, yaitu kita melakukan tazkiyatun nufus. Kita menyucikan jiwa kita ya. Karena apa? Karena jiwa ini itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan keburukan atau jalan kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ya kepada ruh, kepada jiwa ini, yaitu jalan keburukan dan jalan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang menyucikan jiwa, ya, menyucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Oleh karena itu, langkah yang pertama kita lakukan dalam memperbaiki pendidikan anak kita, memperbaiki anak kita, yaitu kita memperbaiki diri, yaitu merecovery diri, yaitu dengan melakukan tazkiyatun nufus ya, dengan menuntut ilmu ya, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak kita tidak sungkan-sungkan juga untuk minta maaf kepada anak kita atas kesalahan kita, karena anak kita juga manusia dan kita pun juga manusia, bisa salah ya, maka tidak mengapa kita minta maaf kepada anak kita. Kemudian setelah itu kemudian kita belajar bagaimana sesungguhnya menuntut ilmu, sesungguhnya mendidik anak yang baik menurut syariat, menurut agama Islam ini. Kemudian kita praktekkan kepada diri kita sendiri-sendiri dulu, kemudian kita terapkan kepada anak-anak kita. Jadi merecovery diri itu harus didahulukan sebelum kita merecovery anak-anak kita. Karena kunci dari keberhasilan pendidikan bukan pada bagaimana metode kita dalam mendidik anak, tapi tergantung diri kita sendiri. Keikhlasan kita itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap hasil pendidikan. Keikhlasan, walaupun mungkin kita hanya ikhlas gitu saja, karena itu yang paling berat bagi kita. Itu yang pertama harus dilakukan, yaitu ikhlas. Kita mendidik itu bukan karena berharap kelak anak kita pada saat kita tua nanti akan merawat kita, bukan itu tujuan kita mendidik ya. Kita mendidik anak agar anak kita nanti kelak biar bisa menjadi orang yang besar, sehingga dia bisa hidup mandiri, rezekinya terjamin, bukan itu tujuan kita mendidik. Tujuan kita mendidik itu adalah karena apa? Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kenapa kita melakukan? Karena besok kita akan dimintai pertanggungjawaban, itu tujuan kita. Masalah nanti anak kita bisa makan atau tidak makan, Allah yang menjamin. Masalah nanti siapa yang merawat kita, itu Allah yang akan menjamin. Maka tazkiyatun nufus ya, dalam mendidik anak, yaitu yang pertama niat kita luruskan bahwa kita mendidik itu adalah semata-mata ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengharap balasan dari pahala Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Kita khawatir nanti pada saat di hari kiamat kita ditanya tentang pendidikan anak kita, kita enggak bisa menjawab itu. Itu sebenarnya inti dari pendidikan. Oleh karena itu, bagaimana cara mendidik? Ya, mengikuti petunjuk yang memberi perintah pada kita, yaitu perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada nabinya. Nah, itu sebaik-baik metode pendidikan. Demikian, Mas. Baik, terima kasih, Ustaz. Intinya masih, Ustaz ya, bersih-bersih diri sendiri, Ustaz. Ya, betul. Baik, Ustaz. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya di belakang Pak Usman tadi di Kaligawe. Terima kasih Pak Usman telah mengirimkan pertanyaan. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Bapak Supriyono di Gubuk. Beliau bertanya melalui jalur grup WhatsApp Tajwid dan Tahsin Radio Mutiara Quran. Beliau bertanya, yang intinya pertanyaan sangat panjang Ustaz, kami ringkas saja. Yang intinya dari SD sampai SMA, anak beliau ini bersekolah di sekolah yang akidahnya jelas, yaitu akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Sedangkan selanjutnya setelah SMA akan meneruskan di STIKAS dan jurusannya pun masih sama, berakidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Nah, sebelum masuk ke STIKAS, apakah beliau harus memetakan bakat anak tersebut, Ustadz? Karena STIKAS kan sudah jelas, Ustadz, jurusannya. Bagaimana Ustadz menyikapi hal ini, Ustadz? Silakan. Ya. Jadi dari kecil sudah dididik tentang diniyah, ya, penguatan karakter keimanannya itu sudah bagus sekali. Terus kemudian setelah lulus tingkat SMA, kemudian dia kuliah ya untuk menguatkan bakatnya, dengan harapan nanti dia setelah lulus dari kuliah bisa berperan di dalam peradaban, dalam masyarakat ini sebagai ahli atau orang yang menekuni bidang kesehatan. Sebelumnya perlu kita ketahui fakta data yang ada tahun 2014 bahwa 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Ini data yang sangat mencengangkan ya. 87% bukan angka yang kecil. Kalau 87% salah jurusan, itu pertanda bahwa kinerja generasi kita yang akan datang dengan kesalahan seperti itu tidak bisa maksimal. Kalau orang bekerja hanya mengandalkan terampil saja, dia mudah melakukan ya, kemudian hasilnya bagus, kemudian bermanfaat, bisa menghasilkan, tapi tanpa disertai rasa enjoy, tanpa disertai rasa senang, itu pun juga kinerjanya tidak bisa maksimal. Dia akan menunggu-nunggu hari libur pada saat dia bekerja, merasa jenuh dalam bekerja walaupun kerjanya hasilnya maksimal. Ini pertanda bahwa itu hanya kompetensi. Sementara pendidikan kita, kuliah-kuliah itu yang dikejar kompetensi ya, tidak ditambah adanya rasa enjoy atau senang itu. Makanya yang muncul di kurikulum itu kompetensi-kompetensi tanpa ada rasa senang ini. Nih. Terus kemudian jangan terjebak juga ya pada saat kita menjuruskan kuliah anak itu, ya, bahwa sebenarnya dia itu bukan berbakat di bidang itu. Sebagai contoh seperti ini, dia senang melakukan itu, senang sekali, ya. Kemudian mudah melakukan di situ, kemudian hasilnya bagus. Ternyata bidang yang akan dia ambil itu enggak ada manfaat. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh ditanyakan oleh Bapak tadi, siapa, Supriyono? Iya, Bapak. Iya. Iya. Jadi ternyata tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan oleh umat gitu loh. Tidak dibutuhkan oleh umat ini. Dia mungkin ahli di bidang itu, tapi ternyata enggak ada manfaatnya. Maka ini tidak bisa dikatakan itu bakat. Itu hanya sekedar hobi, ya, masih sekedar hobi, ya. Sampai dia bisa dikatakan bakat itu apabila betul-betul yang dia tekun itu bermanfaat. Ini, jadi maka jangan terjebak dalam dua hal ini, ya. Satu sisi mungkin anak kita hebat, ya, tapi ternyata itu juga hanya sekedar kompetensi, bukan bakat, karena nggak ada enjoy-nya, nggak ada senangnya di situ. Tapi bisa jadi mungkin anak kita senang di situ, tapi ternyata sekedar hobi, ya. Karena apa? Karena manfaatnya kurang, gitu. Nah, maka empat-empatnya tadi yang sudah disebutkan, rumus 4E itu diterapkan, ya. Betulkah anak kita di bidang itu senang, ya? Betulkah itu mudah melakukan? Betulkah anak kita di situ tuh hasilnya luar biasa, ya? Jadi nilainya juga bagus, ya, keterampilannya juga mudah sekali diasah. Kemudian betulkah bidang yang ditekuni anak kita di jurusan itu adalah bermanfaat? Bermanfaat untuk umat ini, atau mungkin bermanfaat untuk dirinya sendiri, bisa menghasilkan. Nah, kalau memang ukuran ini sudah terpenuhi, ya insya Allah Ta'ala itulah bakat anak kita, dan insya Allah itu tidak salah jurusan, ya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak Supriyono di Gubuk. Baik, selanjutnya pertanyaan di belakang Pak Supriyono kami bacakan. Datangnya dari Ibu Sari di Ngenuk. Beliau bertanya, Ustaz mau bertanya, untuk menganalisa potensi pada anak katanya harus memperbanyak aktivitas. Yang dimaksud memperbanyak aktivitas itu bagaimana Ustaz? Banyak main atau banyak bagaimana Ustaz aktivitasnya? Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan dari Bu Sari. Masya Allah Bu Sari, memang beliau perhatian betul dengan anak-anak. Semoga Allah SWT memudahkan Ibu Sari dalam mendidik anak-anaknya. Apa yang dimaksud dengan memperbanyak aktivitas? Diperbanyak aktivitas yang maksud ini adalah beragam jenis aktivitas. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah menyebut ada 34 tema bakat. Maka setidaknya 34 aktivitas tersebut itu sudah dicoba. Sebagai contoh, ya, kali ini anak dicobakan dengan diajak ke panti asuhan sebagai contoh. Diperlihatkan kepada anak-anak yang tidak memiliki orang tua, yang bapaknya sudah meninggal dunia, bagaimana perasaan anak tersebut, kira-kira empatinya muncul apa tidak. Kalau dia biasa-biasa saja, ternyata berarti bakat dalam bidang empati yang dulu pernah kita bahas itu adalah rendah. Kemudian suatu saat dia bermain dengan teman-temannya, ya, dia diserai untuk mengatur teman-temannya, ya, mengatur dalam bermain, memimpin teman-temannya. Ternyata dia enjoy sekali dan bagus sekali di bidang itu. Ya, ternyata dia di bidang arranger, ya, sebagai pengatur dia dominan. Itu jadikan catatan buat kita. Kemudian bidang yang lain, ya, dia suruh tampil di atas panggung. Ya, bagaimana reaksi dia pada saat di atas panggung? Apakah dia malu? Apakah dia justru malah senang sekali, ya, dan menikmati sekali? Kalau dia menikmati sekali, ternyata bakat signifikan dia adalah dominan, ya, di situ. Karena apa? Dia senang tampil, ya, senang dikenal orang. Kemudian dicoba lagi pada saat bepergian, ya. Kemudian di sebelah tempat duduknya ada orang yang tidak dikenal, ya, dicoba itu disapa. Mau apa tidak dia? Ternyata dia enggak berani. Nah, maka itu termasuk banyak aktivitas. Kemudian suatu saat diajak ke sawah, ya, untuk bertanam, bercocok tanam. Oh, di situ ada binatang dan sebagainya. Bagaimana sifat terhadap binatang? Kemudian nanti suatu saat diajak untuk bergelut di bidang teknik, ya, bongkar-bongkar dan sebagainya. Bagaimana reaksi dia? Nah, nanti semuanya akan kelihatan, ya, akan kelihatan dengan berbagai ragam aktivitas, ya, ragam. Maka rujukan kita antara sementara ini adalah ke 34 sifat bakat tersebut. Kita coba satu-satu, Ya, kita nggak akan mungkin bisa memetakan bakat anak sebelum anak itu banyak aktivitas. Nah, kalau anak aktivitasnya hanya monoton saja, ya sekolah hanya di kelas nulis, ya menghafal, kemudian pulang di rumah bermain HP, ya, kemudian sholat, setelah itu berangkat lagi, itu monoton, ya sulit sekali kita untuk memetakan bakatnya. Dan itu juga berlaku pada anak yang sudah besar ataupun orang yang sudah dewasa. Ini dia tidak tahu bakatnya, tapi pekerjaannya masih monoton dan dia tidak merasa nyaman di situ, merasa tidak berbakat, maka tidak akan ketemu bakatnya kecuali dia sudah mencoba aktivitas yang lain. Tidak ada kata terlambat sebenarnya dalam memetakan bakat ini. Saya pernah mengalami banyak hal, ya. Jadi ada seseorang yang dia itu bakatnya ketemu pada usia 59 tahun, ya. Padahal sebelumnya 35 tahun dia sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan dan berhasil, tapi ternyata tidak enjoy di situ. Akhirnya hasilnya tidak bisa maksimal. Nah, setelah ketemu bakatnya umur 59 tahun bahwa dia adalah sebagai seorang guru bakatnya, maka dia menggeluti bidang guru, pensiun. Tapi pensiunnya bukan berarti nganggur, justru dia beralih tugas, ya, beralih fungsi sebagai seorang guru, dan itu ternyata hasilnya luar biasa, ya, memberikan manfaat yang lebih besar, walaupun dari segi material itu lebih sedikit, namun dari segi manfaat, ya, bagi masyarakat itu lebih besar. Itu antara lain bahwa ternyata tidak ada terlambat dalam memetakan bakat, hatta, ya, orang itu sudah lansia pun, ya. Jadi sebenarnya tidak ada kata pensiun dalam Islam ini, ya, tidak ada kata pensiun, ya. Karena apa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pensiun, ya. Ini, ya, pensiun itu setelah kita meninggal dunia. Itu kalau kita ya semoga saja dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, itu benar-benar pensiun betul, kita beristirahat gitu loh. Ya, tapi kalau ternyata keinginan tersebut tidak tercapai, ya kita tidak bisa istirahat gitu, ya. Ini jadi sebenarnya pensiun itu dalam Islam tidak ada, ya. Jadi sebagaimana kalau umur 60 itu pensiun, kemudian duduk di rumah santai, ya tidak ada aktivitas, itu sama seperti tugas hidupnya selesai, maka ya sudah selesailah hidupnya itu. Maka tidak banyak orang-orang yang setelah pensiun itu terus kesehatannya menurun. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah tidak bermanfaat gitu. Dia tidak berperan. Orang akan merasa hidup, ya, itu apabila dia merasa dibutuhkan. Ada masalah di situ yang harus diselesaikan, maka orang akan hidup. Ya, ini ada kisah, ya, dan ini kisah nyata. Jadi ada para orang yang mencari ikan, namanya ikan salmon. Ya. Itu ikan salmon itu diolah itu lebih enak kalau ikan tersebut dalam kondisi hidup, masih hidup itu, kemudian diolah dimatikan, dibanding dengan yang sudah di es. Ya. Ternyata si nelayan tersebut berpikir keras bagaimana biar ikan salmon itu biar tetap hidup, ya, pada saat dia terjual. Akhirnya ditaruh di kolam kecil, ya, di dalam perahu itu dikasih kolam kecil sehingga begitu dia sampai di darat, ya, jarak yang agak jauh, tetap masih hidup gitu loh. Namun dalam kenyataan juga masih banyak yang mati. Kemudian ternyata ada satu solusi, yaitu di dalam kolam kecil itu diberi seekor hiu kecil, sehingga seekor hiu kecil itu akan selalu mengejar ikan salmon tersebut, ya. Ternyata yang mati lebih sedikit dibandingkan apabila tidak diberi ikan hiu. Ternyata apa di situ, antara lain bisa kita ambil ibroh bahwa kalau seseorang hidup, ya, selalu ada masalah yang menghadapi, itu pertanda bahwa kita masih memiliki tantangan untuk hidup gitu loh. Ya. Kalau tidak ada masalah sebagaimana ikan salmon tadi ditaruh dalam kolam yang enggak ada masalah apa-apa, maka banyak yang mati karena apa, merasa sudah hidupnya selesai, enggak ada peran, tidak ada masalah, ya. Namun begitu diberi ikan hiu selalu mengejar dan selalu merasa ada masalah, akhirnya menjadi semangat dia hidup dan akhirnya tetap hidup gitu. Oleh karena itu para pendidik semuanya, ya, para orang tua, apabila dalam kita mendidik anak-anak kita kok ada masalah, itu pertanda bahwa kita masih diberi semangat, ya, oleh Allah SWT untuk tetap hidup. Ya, ini coba bayangkan kalau anak kita nurut-nurut semua, maka masalah justru muncul kadang-kala dari orang tua kita, dari orang tua sendiri itu. Ya, kita datang mungkin ada anak yang sedang bertengkar dan sebagainya, begitu kita datang mereka terus diam karena ada orang tua yang datang. Tapi kadang-kala orang tua datang anaknya hanya diem saja, nggak ada masalah, malah kadang-kadang orang tua itu yang bikin masalah nanti, ya, mau ngutak-ngutik anaknya dan sebagainya. Ya, memang alhamdulillah itu kata Al-Ghazali bahwa sesungguhnya kebahagiaan hidup itu adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Maka justru sebenarnya bahagia di dunia itu adalah dari masalah satu ke masalah lain. Kalau tidak ada masalah berarti enggak ada kebahagiaan di dunia ini. Ini itu sebenarnya hakikat kebahagiaan dunia. Ya, seperti itu. Jadi perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Demikian juga sebenarnya kebahagiaan kita dalam mendidik anak-anak kita itu adalah terselesaikannya satu masalah, kemudian pindah ke masalah lain terselesaikan, itulah sebenarnya kebahagiaan kita dalam mendidik anak-anak kita. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Sari dari Menduk tadi yang bertanya, dan semoga pula dapat mewakili jawabannya dari Al Ustaz, mewakili pertanyaan para orang tua yang selebihnya atau sekurangnya sama Ustaz dengan pertanyaan Ibu Sari tadi. Dan sepertinya pertanyaan Ibu Sari adalah yang terakhir Ustaz. Yeah. Silakan Ustaz untuk dilanjutkan pada kesimpulan Ustaz. Iya. Yeah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pendidik semuanya, memang sekilas banyak orang yang mengatakan bahwa bakat itu adalah urusan keduniaan. Tapi dengan bakat itulah kita berperan di dunia ini, dan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini, itu didukung kuat oleh adanya bakat tersebut. Ini. Kemudian kita lihat bagaimana generasi sahabat radhiyallahu anhum. Semua sahabat radhiyallahu anhum adalah beriman, semua karakter imannya kuat mereka itu. Namun di sisi lain bahwa semua sahabat radhiyallahu anhum memiliki bakat yang masing-masing berbeda-beda. Dan mereka berperan maksimal dalam peradaban di dalam dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bakatnya masing-masing. Sehingga terbentuklah pada saat itu sebuah peradaban yang luar biasa, terbentuklah sebuah umat yang terbaik. Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan bagi manusia. Ini adalah sebuah generasi yang terbaik sepanjang sejarah dunia ini, ya. Dan ternyata mereka semua adalah berperan dalam peradaban dengan bakat yang berbeda-beda. Ada seseorang sahabat yang seperti Ibnu Abbas. Mereka atau beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu disebut sebagai ustadznya para sahabat atau kiainya para sahabat karena alimnya beliau di bidang diniyah. Sehingga para sahabat belajar diniyah pada beliau. Di sisi lain ada Abdurrahman bin Auf, ya, sebagai seorang pedagang dengan hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada Mus'ab bin Umair. Beliau adalah duta besar. Bakat komunikatornya sangat luar biasa. Ya. Kemudian di sisi lain ada sahabat Urwah Al-Bariki yang begitu mahirnya dalam jual beli, sehingga pada saat disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membeli kambing seharga 1 dinar, ya, karena lihainya dia, pintarnya beliau dalam berjual beli, akhirnya pulang itu membawa kambing 1 dan uang 1 dinarnya utuh, dan itu halal. Itu berarti keahlian di beliau di bidang negosiasi. Semuanya berperan dengan bakatnya masing-masing. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni tsummaladina yalunahum tsummaladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Nah, oleh karena itu sudah sewajarnya kita mencontoh mereka, yaitu generasi terbaik kalau kita ingin membentuk peradaban atau masyarakat terbaik pada masanya nanti. Ini sudah keniscayaan. Oleh karena itu maka bisa kita katakan bahwa urusan bakat ini apabila kemudian diterapkan di dalam peradaban ini, kemudian didasari dengan keimanan yang kuat, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk urusan diniyah, urusan agama, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ini adalah materi terakhir recovery, ya. Dan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bidang yang lain. Mohon maaf apabila Bapak Ibu, para pendidik semuanya belum terjawab pertanyaannya atau mungkin tidak pas apa yang saya jawab itu adalah ya sangat wajar karena betapa kurangnya ilmu yang saya miliki. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki, dan apabila ada yang benar itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mohon masukan, saran, ya kritik dari para pendengar semuanya untuk perbaikan acara di Radio Mutiara Quran ini sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.